kabilahnya kabilah tertentu nanti ayah kabilah lain, maka tersebut mengikuti kabilah ayahnya. Khalafahumul jumhur, dan menisih mereka adalah jumhur. Faqalu lahu wilayah, mereka mengatakan bagi anak itu memiliki kewilayahan. Ala khilafi bainahum kama taqaddam, sebagaimana adanya persisian di antara mereka seperti yang telah lewat. Hal wilayatuhu muqaddamah alal ab amla, apakah kewilayahannya itu lebih dihalukan daripada ayah atau tidak? Yang jelas ayah lebih dahulu daripada anak. Li'annahu yarithu bita'asib, karena dia ini mewariskan dengan ta'asib, yaitu kelebihan dari harta. Wa yarithu al-wala, dan juga mewariskan dari wala. Jadi misalnya ayah tersebut membebaskan budak, nah kemudian ayah yang meninggal, budak yang meninggal, jadi misalnya apa, ayah yang meninggal kemudian masih ada budak-budak yang meninggal, nah nanti bagian ke anak yang tersebut. Fa farahumul ladzina qasu 'alaiha mukhtalafun fi, dan cabang dari mereka itu mengkiaskan terjadi persisian di dalamnya. Fa inna yutabaru min aqilatiha inda ba'dil 'alal, karena sungguhnya laki-laki itu atau anak itu termasuk dari kaum yang menerus bagian pendapat dari ulama. Ya jelas merupakan kaumnya. Sebagaimana hadis itu Aisyah, Rasulullah mendakwahi yakni kaum Aisyah. Naam, kaum Aisyah. Wa minha annahum ikhtalafu fi taqdimi syakik min al-ikhwah, dan di antaranya juga pasti mereka berselisih untuk mendahulukan daripada naam saudara-saudara, syakik min al-ikhwah. Wal amam wa abna'ihim ala man adla bil ab faqat, dan juga paman-paman serta anak-anak mereka yang bisa diketahui dari jalur ayah saja. Fa'akatharu ahli al-ilmi ala taqdimi syakik, kebanyakan para ulama berpendapat mendahulukan saudara daripada paman-paman. Wa huwa madhhab, ataupun anak-anak paman. Wa huwa madhhab Malikin wa Syafi'i fil jadid, ini pendapat Imam Malik dan pendapat Syafi'i yang baru. Wa Abi Hanifah wa Ahmad, juga pendapat Abu Hanifah dan Ahmad fi riwayatin wa sahahu Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah mensahihkannya. Li anna syakika aqrabu ilal mar'ah, dikarenakan saudara itu lebih dekat kepada perempuan itu. Li annahu muqaddamun 'alal akhar bil miras, karena ia lebih dahulukan daripada yang lainnya dalam masalah warisan. Wa bil wala, dan demikian pula dalam wala. Qala ba'dhumhum masawa fil wilayah, sebagian mengatakan dua-duanya sama dalam wilayah, di antara paman dan saudara sama. Wa qala Abi Tsaur wa Ahmad fi riwayah, ini pendapatnya Abu Tsaur dan Ahmad dalam riwayat Asy-Syafi'i fil qadim, dan pendapat Syafi'i terdahulu. Wal qaul al awwal aqrab, wallahu alam, dan yang pertama itu lebih dekat kebenarannya. Inilah pendapatnya, dan ini adalah, sekali lagi, yang pertama adalah pendapat yang paling benar, Allah alam. Jadi saudara lebih dahulukan daripada paman. Wa minha anna ikhtalafu fil wilayah, dan ini juga bahwa mereka berselisih tentang kewilayahan atau kewalian. Idza lam yakun lil mar'ah asabah, jika perempuan itu tidak memiliki asabah. Hamalahu jumhur anil mar'ah idza lam yakun laha asabah lam yatin nasab wala min jihati al wala fa inna waliyahal hakim. Pendapat jumhur, jika wanita itu tidak memiliki baginya itu asabah dari sisi keturunan, dan juga tidak memiliki nam dari sisi kewalaan wala, maka walinya adalah hakim. Wa qawlu Malik wa Ahmad wa Syafi'i fi riwayah an Abi Hanifah, ini pendapat yang Malik wa Ahmad Syafi'i, dan riwayat dari Abu Hanifah. Wa an Abi Hanifah riwayatun anna kullam man yaritu bi fard, dari Abu Hanifah riwayat bahwasanya semua dari orang yang mewariskan secara fard itu adalah kehausan mendapat warisan atau tasib yaliha atau tasib setelahnya. Fa dakhala fi kalamihi halal akh li um, maka masuk dalam ucapan beliau ini adalah saudara dalam seibu. Wa dhahaba asy-Syaukani dan Imam Syafi'i berpendapat ila annal wilayata li kulli man lahu qarabah bil mar'ah, bahwasanya wilayah itu untuk semua orang-orang yang masih ada hubungan kerabatan dari perempuan itu. Wa yali amruha asyaddu nam min alaihi ghadadah idza tazawwajat bi ghairi kuf'in, dan yang berikutnya yang lebih wa yali nam amruha, jadi yang urusannya setelahnya itu lebih dahsyat, yaitu orang yang dalam sisi rendah ketika menikah, perempuan yang derajat itu rendah menikah tanpa sekufu sepadan. Fa indahul akhli um aula min ibnil am, maka untuk sisinya itu adalah saudara seibu itu lebih utama daripada anak paman. Maka adalah khal, demikian pula paman dari pihak istri aula min ibnil am, lebih utama daripada cucu paman. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisal dengan itu. Qultu aw katakan wa amatu ahli ilmi kama taqaddama qasu al wilayata fi nikahi ala mas'alatin mas'alati mirathil al wala wal ansubah. Mayoritas para ulama sebagaimana telah lewat, mereka mengkiaskan wilayah pernikahan dalam masalah warisan, warisan dengan wala dan juga dengan ansubah. Illa fi haqqil ab, kecuali haknya ayah. Wa qawluhum aqrab wallahu alam, pendapat mereka ini lebih dekat kebenarannya dan Allah lebih mengetahui. Yang jelas kalau tidak memiliki nam asabah ataupun wala, itu kembali kepada hakim. Fa'idha lam yakunil mar'ah asabah fawaliyuha sultan, maka jika perempuan itu tidak memiliki asabah, maka wali adalah sultan. Kalau di tempat kita di KUA ataupun yang semisal dengan itu, fasultan waliyun man la waliyalah, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki kewalian baginya. Seperti siapa yang anak zina misalnya, anak zina tidak ada walinya, tidak bisa disebarkan kepada ayah yang menzinainya, maka nanti yang menikahkan adalah sultan ataupun hakim. Awalil firas wa ilahir al hajar, anak itu adalah dikarenakan hubungan resmi dari pernikahan. Jadi kalau perzinahan itu tidak bisa nanti ayahnya sebagai wali. Nah, karena hakikatnya itu bukan ayah. Masalah illam yujad lil mar'ah waliyun wala sultan, jika tidak didapatkan bagi perempuan itu wali dan juga tidak didapatkan baginya itulah sultan. Siapa yang menikahkan? Fa'ilam yudril mar'ati waliyun waladu sultan fa'an ahmada ma yadullu ala annahu yuzawijuha rajulun adlun bi'idniha, maka jika perempuan tidak memiliki wali dan juga tidak memiliki memiliki kekuasaan, maka dari Imam Ahmad menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat laki-laki yang adil itu yang menikahkannya dengan izin perempuan tersebut. Itu laki-laki yang adil. Tsumma qala rahimallahu wajhu dzalika anna istirata al-wali, kemudian beliau menyatakan dan sisi hal itu bahwasanya disyaratkan adanya wali, hahuna di sini yamna'un nikah bil kulliyah falam yajuz, itu terhalang untuk menikah secara total, ya tidak boleh kalau tidak ada wali. Kasyarati al-munasib bihaqqi man la munasibalah, man la munasibalah, seperti persyaratan seorang laki-laki yang sesuai bagi perempuan yang tidak sesuai. Dan demikian ditentukan tidak boleh. Waruya annahu la yajuzun nikah illa biwali li umumil akhbar, dan riwayat juga dari beliau dari Imam Ahmad bahwasanya tidak boleh nikah kecuali harus dengan wali sesuai dengan keumuman. Nah, khabar-khabar yaitu dalil. Dia rajih kalau memang tidak ada wali dan tidak ada sultan, maka yang menikahkan adalah orang yang adil. Seperti di Damat, Damat itu pondok sendiri punya yang biasa menikahkan, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Syamiri. Ini bukan pemerintah, tapi dia terbiasa menikah, termasuk menikahkan dari Bandung waktu itu, menikah dengan perempuan Hadramiyah. Nah, ada cerita lucu. Nah, dia menikahkan adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Syamiri. Ini bukan pemerintah. Nah, dia adalah orang yang adil, yang biasa menikahkan di sana. Al-wikalah, nah, seharusnya kalau dari Indonesia kan pemerintah Indonesia ya, enggak? Nah, seharusnya. Nah, al-wikalah fi hadhil wilayah, perwakilan dalam enam kewalian ini. Yajuzu at-tawkilu fi nikahi kama yajuzu fi ghairihi minal uqud 'inda al-'ilm. Boleh perwakilan dalam nikah sebagaimana boleh juga dalam suatu akad, akad menurut pendapat sebagian ulama. Li'anna wa'dun mu'awadatun, karena adalah adanya akad yang ada imbal baliknya. Fajaza tawkilu fi kalbai, maka boleh untuk mewakilkan sebagaimana juga dalam jual beli. Nah, boleh mewakilkan orang lain untuk membeli barang ataupun menjualnya. Nikah juga demikian. Maqala ba'du Syafi'i la yajuzu tawkilu ghairil ab wal jad. Dan sebagian Syafi'iyah berpendapat tidak boleh perwakilan selain ayah dan kakek. Li'anna wilayatah bil izn, karena wilayahnya itu dengan izin. Fala yajuzu tawkilahu kal wakil, maka tidak boleh baginya itu adalah perwakilan sebagaimana wakil. Wajiban dzalik, dijawab dari hal itu, bi'anna wilayatah thabitatun qabla idniha, bahwasanya kewilayahan itu telah tetap sebelum ada izin dari perempuan tersebut. Wa innama idnuha syaratun lisihhati tasarrufihi, yang sesungguhnya izinnya itu merupakan syarat karena sahna, yang menjadi penyebab sahnya tindakan orang tersebut, tindakan dari wakil tersebut. Fasba wilayatul hakim, karena maka menyerupai wilayah al-hakim, kewasaan bagi hakim untuk menikahkan, mirip di situ. Wala khilafa fi anna lil hakimi ayastaniba fi tazwiji min ghairi idnil mar'ah, dan tidak ada perselisihan bahwasanya bagi hakim boleh baginya untuk mewakilkan dalam pernikahan tanpa izin perempuan tersebut. Jadi misalnya tidak datang ketua KUA, maka bisa wakilnya. Wali annaha la wilayata laha ala nafsiha, dan dikarenakan juga perempuan itu tidak memiliki kewilayahan untuk dirinya sendiri. Fa kaifa yasihu linaibiha min kibaliha, bagaimana sah nama perwakilannya dari sisinya. Wakil wali yaku maqamah, maka wakil daripada wali tersebut menduduki kedudukannya. Ainda alim menurut sebagian ulama, wakilul ab ahkum nil akh, maka perwakilan ayah lebih berhak daripada perwakilan saudara. Walahu ahkamul ab fi hadal bab, dan baginya itu adalah hukum ayah dalam bab ini. Di sini ar-rajih perwakilan boleh. Nah, jadi misalnya ayah mewakilkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Nah, dibolehkan. Kalau di tempat kita sudah ada wali, tapi yang menikahkan adalah ini pihak KUA. Nah, di daerah Lamongan biasa nanti yang menikahkan ustadz-ustadznya. Tidak jadi masalah. Nah, jadi wakil boleh. Nah, at-tawkilul mutlak wal muqayyad. Tawkil perwakilan secara mutlak dan juga muqayyad, ada ikatan. Ya juzu tawkilu inda ahli mutlakon, boleh perwakilan menurut para ulama secara mutlak, muqayyadan, dan juga adanya kaitan. Hal muqayyad tawkil fi tazwiji rajulun bi'ainihi, maka muqayyad di sini adalah perwakilan pernikahan dari orang itu sendiri, laki-laki itu sendiri. Wal mutlaqu tawkil fi tazwiji man yardahu aw man sya. Adapun mutlak itu perwakilan dari menikahan bagi orang yang ia ridhai ataupun ia kehendaki. Siapa saja di situ. Wa mana'a ba'du syafi'iyah at-tawkil al-mutlaq. Dan sebagian Syafi'iyah melarang perwakilan secara mutlak. Wa qalu bi adami sihhatihi, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak tidak sahnya. Merupakan perkara yang tidak sah. Wa tasilu bainal mutlaqi wal muqayyadi la dalila alaih. Dan rincian adanya mutlak antara mutlak dan muqayyad tidak dalil atasnya. Wa sahih jawazu dzalika mutlaqan, yang benar itu boleh hal itu secara mutlak. Boleh mewakilkan secara mutlak. Dan kita ambil di sini bahwasanya anak itu memiliki kewilayahan, bisa menikahkan ibunya sendiri. Demikian pula saudara lebih didahulukan daripada paman. Masalah berikutnya bahwasanya kalau perempuan tidak memiliki asab ataupun wala, maka hakim yang menikahkannya. Kalau tidak ada wali, tidak ada hakim atau sultan, maka orang yang adil yang bisa menikahkannya. Adapun perwakilan, nah, dalam pernikahan itu dibolehkan. Dan adapun adanya rincian adanya perwakilan secara mutlak dan muqayyad, ini tidak dalilnya. Baik, mungkin ini aja yang kita ambil pada hari ini. Agak cepat.